yaitu mereka yang telah membuat kaum mukminin tersiksa. Ashab al-ukhdud, orang-orang yang membuat parit, yang mereka menyiksa kaum mukminin dan mukminat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan janji dan ancaman serta Allah menawarkan taubat. Faqal, Allah berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan fitnah atau siksaan kepada kaum mukminin dan mukminat, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Ai al-azab syadid al-muhriq, yaitu azab yang keras yang membakar. Azabul hariq artinya azab yang keras yang membakar. Qala al-Hasan rahimahullahu taala, ai al-Hasan al-Basri, al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala, beliau berkata, unduru ila hadzal karami wal jud, qatalu awliya'ahu wa ahla ta'atihi wa huwa yad'uhum ila taubah. Perhatikanlah atau lihatlah terhadap kemurahan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka telah membunuh para wali-wali Allah dan membunuh orang-orang yang taat kepada Allah, wa huwa yad'uhum ila taubah, namun Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk bertaubat. Ini menunjukkan al-karam wal-jud, kedermawanan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Orang-orang yang telah menyiksa kaum mukminin dan mukminat, orang-orang yang telah menfitnah, menimpakan cobaan kepada kaum mukminin dan mukminat, kemudian tidak bertaubat, maka bagi mereka azab yang pedih. Namun jika mereka bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat, walaupun mereka telah menyiksa kaum mukminin dan mukminat. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-11, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, itulah kemenangan atau keberuntungan yang besar. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, walamma dzakara uqubatadz dzalimin dzakara tsawabal mu'minin. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukuman bagi orang-orang yang zalim, falahum azabu jahannam walahum azabul hariq, setelah Allah menyebutkan hukuman bagi orang-orang yang zalim, kemudian Allah menyebutkan pahala bagi kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Faqal, Allah berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, biqulubihim, yaitu beriman dengan hati-hati mereka, jujur keimanannya dari lubuk hati, wa'amilus salihat, dan mereka beramal saleh, bijawarihihim, yaitu beramal saleh dengan anggota badan mereka, maka lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, maka bagi mereka surga, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Zalikal fawzul kabir, dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Alladzi hasala lahumul fawz biridallahi wa dari karamatih. Mereka mendapatkan keberuntungan yang besar. Apa itu keberuntungan yang besar? Yaitu keberuntungan biridullah, mendapatkan ridho Allah, keriduan Allah, dan mendapatkan surganya. Ini keberuntungan yang besar. Al-fawz al-kabir adalah mendapat keriduan Allah dan mendapat surganya. Siapa? Yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-12, inna batasya rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Rabbmu itu keras, siksa Allah subhanahu wa ta'ala lasyadid, sangatlah keras. Inna batasya rabbika lasyadid, artinya inna uqubatahu li ahlil jaraimi wadzunubil izami laqawiyyatun syadidah. Sesungguhnya hukuman siksa untuk pelaku kejahatan dan pendosa besar, itu orang-orang yang melakukan dosa besar, siksa untuk mereka itu laqawiyyatun syadidah, sangat keras sekali. Wahuwa lidzalimina bil mirsad, dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi orang-orang yang zalim. Allah ta'ala, Allah berfirman, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah azab Rabbmu apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengazab penduduk suatu negeri yang telah berbuat zalim, yang telah durhaka kepada Allah. Inna akhzahu alimun syadid, sesungguhnya azab Allah subhanahu wa ta'ala, siksa Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah pedih lagi keras. Dalam surat Hud ayat yang ke-102. Semakna dengan ayat ini, inna batasya rabbika lasyadid. Nah, inna akhzahu alimun syadid. Nah. Maka ketika seorang mukmin mengetahui bahwa balasan siksa dan azab dari Allah Azza wa Jal itu sangat pedih, lagi keras, maka tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita, yang dengan itu akan menambah rasa takut kita kepada Allah. Kita akan semakin takut kepada Allah Azza wa Jal, baik ketika kita bersendirian, atau ketika kita sedang di tempat keramaian. Hendaknya kita selalu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ketahuilah, inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksa Allah itu sangatlah keras. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa atau mengazab suatu penduduk negeri yang berbuat zalim, sungguh siksa Allah sangatlah keras. Bagaimana umat-umat terdahulu yang mereka menentang Rasulnya, Allah subhanahu wa ta'ala azab mereka dengan azab yang keras. Lihatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan lautan tumpah ke daratan, terjadi tsunami. Ingatlah ketika terjadi gempa bumi, bumi bergoncang dengan keras. Ingatlah ketika terjadi likuifaksi, dan seterusnya. Dari kejadian-kejadian alam ini, yang ada di atas muka bumi ini, yang merupakan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kita lihat bagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghukum suatu penduduk negeri. Inna akhzahu alimun syadid. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa, menghukum penduduk negeri yang zalim, sesungguhnya siksa Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah pedih. Maka ayat yang pendek ini, inna batasya rabbika lasyadid. Ayat yang pendek ini cukup bagi orang yang berakal, untuk dia merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang pendek ini cukup bagi orang yang berakal untuk menjadi pelajaran, agar senantiasa dia selalu takut kepada Allah. Selalu takut ketika hendak berbuat dosa dan kejahatan. Karena sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan makhluknya dari permulaan. Wa yu'id, dan dialah yang mengembalikannya kembali. Yaitu dialah Allah yang menghidupkan makhluk tersebut kembali. Artinya, innahu huwa yubdi'u wa yu'id, kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ay huwal munfaridu biibda'il khalqi wa i'adatihi fala yusharikuhu fi dhalika musyarik. Artinya, huwal munfarid, Allah bersendirian, biibda'il khalqi, ketika memulai penciptaan makhluknya, Allah bersendirian ketika memulai menciptakan makhluknya, wa i'adatihi, dan ketika Allah mengembalikannya, itu menghidupkan mereka kembali. Fala yusyarikuhu fi dzalika musyarik. Tidak ada sekutu yang bersekutu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini. Dalam hal menciptakan, kemudian mematikan dan menghidupkan kembali makhluknya. Kemudian ayat yang berikutnya, yang ke-14. Wa huwal ghafurul wadud. Dan dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, maha pengampun dan maha penyayang. Wa huwal ghafurul wadud. Wa huwal ghafur alladhi yaghfiru dzunuba jami'aha liman taba. Wa huwal ghafur, dialah yang maha pengampun, yang mengampuni dosa-dosa semuanya bagi orang yang bertaubat. Wa ya'fu 'anis sayyi'ati liman istaghfarahu wa anab. Dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa bagi orang yang meminta ampun kepadanya, wa anab, dan kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengampuni dosa, dosa apapun itu. Jika seseorang bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka Allah mengampuni dosanya. Al-wadud alladhi yuhibbuhu ahbabuhu mahabbatan la yushbihuha syai'un. Al-wadud adalah alladhi yuhibbuhu ahbabuhu mahabbatan la yushbihuha syai'un. Al-wadud adalah zat yang dicintai oleh kekasih-kekasihnya dengan kecintaan yang la yushbihuha syai'un, yang tidak serupa dengan kecintaan apapun. Ini makna al-wadud, zat yang dicintai oleh kekasih-kekasihnya dengan kecintaan yang tidak sama, tidak serupa dengan kecintaan-kecintaan apapun. Kecintaan kepada makhluk dan yang lainnya. Fakama annahu la yushabbihuhu syai'un fi sifatil jalal wal jamal wal ma'ani wal af'al. Maka sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan sesuatu apapun, atau tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dalam hal sifat kemuliaan, keagungan, keindahan, dan makna-makna dan perbuatan-perbuatannya, sebagaimana tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah dalam hal-hal ini, fa mahabbatuhu fi qulubi khawasi khalqihi attabi'ah li dzalika la yushbihuha syai'un min anwa'il muhab. Maka kecintaan kepada Allah yang ada dalam hati para khawas, orang-orang pilihan dari kalangan makhluknya, itu orang-orang yang bertakwa dari kalangan makhluknya. Kecintaan kepada Allah dalam hati-hati orang-orang yang menjadi pilihan, itu mengikuti itu semua. Artinya, la yushbihu syai'un min anwa'il muhab. Tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Kecintaan orang-orang khawas, orang-orang pilihan Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecintaan itu tidak ada suatu kecintaan apapun yang menyerupainya. La yushbihu syai'un min anwa'il muhab. Tidak ada kecintaan apapun dari berbagai macam jenis kecintaan yang menyerupai kecintaan orang-orang pilihan Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada kanat mahabbatuhu aslal ubudiyah. Maka oleh karena itu, kecintaan kepada Allah itu adalah asal, ya, pokok dasar peribadahan kepada Allah, ya. Pokok dasar ubudiyah, ya. Menjadi pokok dasar ibadah, ya. Wahyal mahabbatul lati tataqaddamu jami'al muhab wa taghlibuha. Yang dimana kecintaan ini adalah kecintaan yang tataqaddamu jami'al muhab, ya. Kecintaan yang mendahulukan atau kecintaan yang terdepan, ya. Kecintaan yang paling utama dari seluruh kecintaan, ya. Wa taglibuha, dan kecintaan yang mengalahkan kecintaan-kecintaan kepada sesuatu yang lain, ya. Demikian keadaan mahabbatullah, ya. Kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hati orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kecintaan mereka lebih didahulukan, ya. Kecintaan mereka kepada Allah lebih didahulukan dari semua jenis kecintaan, ya. Dan kecintaan mereka kepada Allah itu mengalahkan seluruh jenis kecintaan. Wa in lam takun ghairuha tab'an laha kanat azaban 'ala ahliha. Apabila kecintaan kepada selain Allah itu tidak mengikuti kecintaan kepada Allah, ya, maka kecintaan tersebut akan menjadi azab bagi pemiliknya, ya. Maka prinsip dasar dalam mahabbah, ya, dalam cinta, ya, hendaknya kecintaan kita kepada orang tua kita, kepada anak kita, istri kita, dan seterusnya, ya, dari kecintaan-kecintaan kepada selain Allah, hendaklah kecintaan tersebut adalah kecintaan yang karena Allah, ya. Kecintaan yang mengikuti kecintaan kepada Allah, ya. Karena jika suatu kecintaan itu tidak mengikuti cinta kecintaan kepada Allah, ya, maka kecintaan tersebut akan menjadi siksa bagi pemiliknya. Nah. Wa huwa ta'ala al-wadud, al-waddu li ahbabihi. Allah subhanahu wa ta'ala al-wadud, yang menyayangi atau mencintai para kekasih-kekasih Allah. Allah Ta'ala Al-Wadud, yang maha penyayang, yang mencintai ahbabnya, kekasih-kekasihnya. Kama qala Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Dalam surat Al-Ma'idah. Fal mawaddatu hiyal mahabbatu as-safiyah. Sehingga al-mawaddah, ya, al-mawaddah itu adalah al-mahabbah as-safiyah. Al-mawaddah itu adalah kecintaan yang murni, ya. Nah, jadi kalau suatu mahabbah, kecintaan itu safiyah, murni, ya, itulah mawaddah, ya. Wa fi hadha sirrun latif, ya, haith qarana al-waduda bil ghafur. Di dalam ayat ini terdapat rahasia yang halus, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menggandengkan Al-Wadud dengan Al-Ghafur. Allah gandengkan Al-Wadud dan Al-Ghafur dalam ayat ini. Wa huwal ghafurul wadud. Apa rahasianya? Liyadulla dzalika ala anna ahla adz-dzunub idza tabu ila Allah wa anabu ghafara lahum dzunubahum. Hal ini untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang berbuat dosa apabila mereka bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Wa ahabbahum, dan Allah juga mencintai mereka. Nah, ini rahasianya. Digandengkan Al-Ghafur dengan Al-Wadud. Allah Maha Pengampun dan Allah Al-Wadud, Maha Menyayangi, Maha Mencintai, dengan kecintaan yang sofiah. Allah gandengkan Al-Wadud dan Al-Ghafur untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang berbuat dosa jika mereka bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha tentunya ya, taubat yang terpenuhi syarat-syaratnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni mereka dan Allah mencintai mereka. Fala yuqal tughfaru dzunubuhum wa la yarji'u ilaihimul alwud. Kama qalahu ba'dul ghalitin. Sehingga tidak dikatakan bahwa dosa-dosa mereka diampuni, itu orang yang bertobat, orang-orang yang berdosa dan kemudian bertobat. Tidak dikatakan bahwa mereka dosa-dosanya diampuni, tetapi rasa cinta dan sayang Allah tidak kembali kepada mereka. Mereka sekedar diampuni saja dosa-dosanya, tapi tidak Allah cintai, tidak Allah sayangi. Kama qalahu ba'dul ghalitin, sebagaimana ini dikatakan oleh sebagian orang-orang yang ghalit, orang-orang yang keliru, orang-orang yang salah dalam memahami pemahaman ini. Bahwa yang benar adalah apa? Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa orang-orang yang bertaubat kepadanya, dan juga Allah mencintai mereka, orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosanya. Allah mengampuni dan mencintai mereka. Nah, bukan hanya Allah mengampuni kemudian tidak mencintai mereka, sebagaimana perkataan orang-orang yang keliru. Balillahu afrah bitaubati abdihi hina yatubu min rajulin ala rahilatihi alaiha ta'amuhu wa syarabuhu wa ma yuslihuhu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira, lebih senang terhadap taubat hambanya ketika hambanya bertaubat. Rasa gembira dan rasa senang Allah lebih besar daripada rasa senang atau rasa gembira seseorang yang memiliki kendaraan, kemudian di atas kendaraannya ada makanannya, minumannya, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Fa'adallaha fi ardi falatin muhlikatin. Kemudian tiba-tiba, hewan atau kendaraan tunggangannya tersebut hilang. Dia kehilangan hewan atau kendaraan tunggangannya di tengah-tengah gurun yang mematikan. Di tengah-tengah gurun Sahara yang mematikan. Enggak ada siapa-siapa, yang enggak ada yang bisa dimintai tolong. Fa ayisa minha, maka dia pun putus asa. Sudah mati nih, di tengah-tengah gurun, hilang kendaraan atau hewan tunggangannya, makanan dan minumnya, minumannya ada di atas kendaraan tersebut. Hilang kendaraan tersebut, maka dia putus asa. Di tengah-tengah keputusasaannya, fattaja'a fi dhilli syajaratin yantadhirul maut. Dia pun berbaring di bawah pohon, ya, untuk menunggu al-maut, menunggu kematian. Fabainama huwa ala tilkal hal, ketika dia berada dalam kondisi seperti itu, ya, pasrah, ya, menunggu kematian, ya. Idza rahilatuhu ala ra'si, tiba-tiba hewan tunggangannya ada di dekat kepalanya, ya. Fa akhadha bi khitamiha, maka dia pun langsung memegang tali kekangnya. Nah, ya. Dalam riwayat disebutkan sampai dia karena saking gembiranya, ya, dia salah ucap, ya. Nah, salah ucap, dia mengatakan, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk, ya. Dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu, ya. Salah mengucapkan, yang benar adalah, ya Allah, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Namun karena saking senangnya, ya, nah, dia salah ucap, ya. Artinya orang ini sangat senang ketika dia mendapatkan hewan tunggangannya kembali setelah dia pasrah menunggu kematian. Dia sangat senang sekali. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, rasa gembiranya lebih besar, ya, daripada rasa gembira orang ini, ya, ketika hambanya bertaubat kepada Allah, ya. Allah subhanahu wa ta'ala sangat gembira. Allah sangat senang ketika hambanya yang berbuat dosa bertaubat kepada Allah, ya, dengan taubat yang nasuh, ya. Fallahu a'zamu farahan bitaubatil abdi min hadha birahilatihi, ya. Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira terhadap taubat hambanya dari, ya, orang ini yang telah mendapatkan hewan tunggangannya kembali. Wa hadza a'zamu farahin yuqaddar, dan ini adalah kegembiraan yang paling besar, ya. Yuqaddar, yang jika diukur, ya, ini kegembiraan yang paling besar. Fallahu falillahil hamdu wassana wasaful widadi ma a'zama birrahu wa aktsara khairahu wa azzara ihsanahu wa awsa'a imtinanahu, ya. Maka segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Segala puji dan sanjungan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wasaful widad atau wasaful wadad, sama saja, ya. Dan juga kemurnian rasa cinta, ya, hanya milik Allah, ya. Kemurnian al-widad, kemurnian cinta, ya, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'a'zama birrah, ya. Betapa besarnya kebajikan Allah, ya. Wa aktsara khairah, betapa banyaknya kebaikan Allah. Wa azzara ihsanah, betapa melimpahnya, ya, ihsan Allah terhadap makhluknya, kebaikan Allah terhadap makhluknya. Wa awsa'a imtinanah, dan betapa luasnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwal ghafur al wadud, dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. طيب سداد ذنه نعم نكتفي بهذا القدر kita cukupkan sampai di sini. Masih tersisa beberapa ayat ya. Itu ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22. Namun insyaallah kita lanjutkan atau kita baca pada pertemuan berikutnya biiznillahi taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.